الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian fikih keluarga dari kitab Fikul Usrah karya tim ilmiah Yayasan Durrasaniyah hafizahumullah taala. Kita masih di pembahasan tentang mahar atau mas kawin. Mahar itu dibikin murah dan sederhana dan tidak mahal dan berlebihan. Kemudian ketika suami dan istri berselisih pendapat tentang besaran mahar. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang besaran mahar setelah akad, maka pendapat yang dimenangkan adalah pendapat suami asalkan suami bersedia bersumpah. Jadi misalnya terjadi perselisihan, ini maharnya itu 5 juta atau 15 juta misalnya. Jadi, maka yang dimenangkan apa yang menjadi pendapat suami dengan syarat suami bersumpah, wallahi mahar yang kemarin kita sepakati 5 juta. Misalnya. Padahal menurut versi istri 15 juta. Dan inilah pandangan resmi dari mazhab Hambali. Ini adalah pendapat Al-Imam Abu Yusuf dari kalangan mazhab Hanafi. Dan ini pendapat yang dipilih oleh sejumlah ulama salaf. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan di Syarhul Mumti', jika suami istri berselisih atau ahli waris keduanya setelah mati keduanya, misalnya suami mengatakan mahar pernikahan yang kuberikan padamu adalah 100 real misalnya. Istri mengatakan, "Ndak, dulu yang disepakati 200 real." Maka pendapat yang dimenangkan adalah pendapat suami atau ahli waris dari pihak suami. Kenapa? Karena yang jelas keduanya sepakat 100. Nilai lebih dari 100 yaitu tambah 100 lagi menjadi 200. Ini adalah klaim. Sehingga pihak yang mengklaim wajib mendatangkan bukti, sedangkan yang menolak klaim yaitu tambahan 100, kewajibannya bersumpah. Ya, dalil tentang hal ini bahasanya yang dimenangkan adalah pendapat suami. Dalilnya dari hadis dari Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menulis surat yang isinya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qada bil yamini ala ma'ala muta'a alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sumpah untuk pihak yang dituduh. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan ini redaksi Bukhari. Hadis yang diriatkan Bukhari dan Muslim dan ini redaksi Bukhari. Hadis ini menunjukkan bersumpah adalah kewajiban pihak yang dituduh. Dan di sini ketika terjadi perselisihan tentang nominal mahar, suami yang memegang hukum asal, yaitu dia terbebas dari kewajiban tambahan nilai mahar yang tambahan ini diklaim oleh istrinya. Maka perkataan suami diterima asalkan dia bersumpah. Kemudian yang kedua, suami statusnya adalah pihak yang berhutang, sehingga ketika terjadi perselisihan, dialah yang dimenangkan. Ketika dia meniadakan beban tambahan untuk dirinya, kecuali memang ada bukti yang nyata, dia punya utang yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, status pihak perempuan adalah penuduh, yaitu pengklaim tambahan, sedangkan status suami adalah pihak yang mengingkari dan menolak adanya tambahan yang disepakati. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya, seorang ayah bisa menikahkan anak gadisnya dengan besaran mahar yang kurang dari mahar standar. Maka dibolehkan bagi seorang ayah untuk menikahkan anaknya yang anak perempuannya, baik yang gadis ataupun yang janda, dengan besaran mahar kurang dari mahar standar, baik sudah baligh ataupun belum baligh. Dan ini adalah pendapat pandangan resmi Hanabilah, dan dengan syarat mempertimbangkan maslahat anak. Ya, syaratnya jika mempertimbangkan maslahat anak ataupun jika semata-mata keinginan ya, ayah, maka tidak boleh kecuali dengan kerelaan ya, kecuali dengan kerelaan anak perempuannya. Ya, kata saya menurut saya min rahimahullah ta'ala, pendapat yang benar, tidak ada beda antara janda dengan gadis, yaitu ketika seorang ayah menikahkan anak perempuannya dengan nominal mahar kurang dari mahar standar, itu hukumnya tidak mengapa, dan penyebutan mahar dalam halnya adalah sah dengan syarat mempertimbangkan maslahat anak perempuan. Adapun jika semata-mata suka-suka, maka ini satu hal yang tidak boleh kecuali dengan ridha pihak perempuan. Dan ini berlaku baik untuk anak yang statusnya gadis dan perawan ataupun janda. Ya, dalam masalah ini terdapat asar dari Abu, yaitu riwayat dari Salaf, dari Abu Ajfa As-Sulami. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan khutbah di hadapan kami. Ala la tughallu bisudukin nisa'i. Janganlah kalian mahalkan mahar untuk istri. Fa inna halau kanat makromatan fi dunya au taqwan indallahi lakana aulakum biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya mahar yang nominalnya besar dan mahal itu adalah sebuah kemuliaan di dunia atau takwa dan bentuk takwa di sisi Allah, niscaya orang yang paling berhak untuk melakukannya adalah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun realitanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberi mahar untuk satupun istrinya, tidak pula satupun anak perempuannya diberi mahar yang lebih besar dibandingkan 12 uqiyah. Demikian dalam hadis yang diatkan, dalam riwayat yang diatkan oleh Abu Dawud. Ya, maka sisi pendalilannya, Umar bin Khattab menyampaikan hal ini di hadapan para sahabat, dan tidak ada satupun yang mengingkari pernyataan Umar bin Khattab. Maka ini adalah kesepakatan dari para sahabat. Bahasanya seorang ayah itu boleh menikahkan anak perempuannya dengan mahar yang murah, yang itu di bawah standar rata-rata. Boleh menikahkan meskipun kurang di bawah mahar standar. Kemudian alasan yang kedua, maksud dan tujuan pernikahan itu bukannya mendapatkan mahar sebagai kompensasi. Ya, penyerahan anak gadis kemudian dapat mahar, atau penyerahan seorang perempuan dan dapat mahar, bukan itu yang jadi maksud. Karena yang jadi maksud adalah ketenangan dan adanya pasangan. Dan yang jadi tujuan adalah, tujuan seorang ayah menikahkan anak perempuannya adalah meletakkan anak perempuannya dalam satu kedudukan, satu posisi yang terhormat di sisi seorang laki-laki yang akan mencukupinya, menjaganya, dan mempergaulinya dengan baik. Sehingga akad nikah itu berbeda dengan akad mu'awadah, tukar-menukar yang lainnya. Ini alasan bolehnya seorang ayah menikahkan anak perempuannya dengan mahar yang dengan besaran mahar, nominal mahar yang kurang dari standar umumnya mahar di daerah tersebut. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan selanjutnya adalah tentang sesuatu yang boleh dijadikan sebagai mahar. Yang pertama, mahar berupa harta. Sah mahar dengan semua yang layak untuk menjadi mahar, menjadi harta. Dan ini adalah kesepakatan empat mazhab. Dan yang layak untuk jadi mahar adalah semua yang punya nilai. Semua yang punya nilai ekonomis, bisa diambil manfaatnya, dibenarkan diambil manfaatnya menurut syariat. Syariat mensahkan mengambil manfaat dari sesuatu tersebut. Maka itu disebut dengan mal atau harta. Dalil hal ini adalah firman Allah Ta'ala, wal musnatu minan nisa'i ila ma malakat aymanukum kitaballahu alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan untuk kalian menikah dengan wanita-wanita yang selain yang telah Allah sebutkan, antabtaghu bi amwalikum, asalkan kalian mencari pernikahan dengan modal harta kalian, yaitu untuk mas kawin atau mahar. Muhsinina ghairu musafihin, untuk menikahi dan bukan untuk pelacuran dan untuk perzinahan. Jadi makan di surat An-Nisa ayat yang ke-24, di ayat ini Allah katakan bi amwalikum, dengan harta kalian. Ini dalil bahasanya mahar itu semestinya berupa mal, harta, semua yang punya nilai ekonomis, bisa diambil manfaatnya, dibenarkan oleh mengandung manfaat, dan manfaatnya dibenarkan oleh syariat. Kemudian detail lebih lanjut tentang masalah bentuk mahar. Yang pertama, mahar itu bisa berupa benda. Dalam bahasa Arabnya ain. Dibolehkan mahar berupa benda, dan ini kesepakatan empat mazhab. Dalilnya dari hadis dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Ali radhiyallahu ta'ala anhu menikahi Fatimah. Tatkala Ali berniat untuk menikahi Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, "Atiha syai'an," berikan kepada Fatimah sesuatu. Ali mengatakan, "Ma indi syai', saya tidak punya harta apapun." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina diruka al-hutamiyah?" Di mana baju besi hutamiyah yang engkau miliki? Itu bisa dipakai sebagai mahar. Hutamiyah adalah baju besi yang lebar, yang berat. Karena demikian berat dan tebalnya, sampai-sampai dia bisa menghancurkan pedang yang dipukulkan ke baju besi tersebut, yang kalah pedangnya. Dan pedangnya bisa patah karenanya. Itu baju besi hutamiyah. Demikian adalah hadis yang dilihatkan oleh Abu Dawud. Ya, masya Allah ya, Ali ini nikah dengan modal, dalam tanda kutip, nekat. Ya, ini patut dicontoh. Dia tidak punya harta, punya ini dan itu. Hanya saja Nabi ingatkan, kamu punya baju besi. Itu bisa dijadikan sebagai mahar. Ya, di sini dalil bahasanya mahar itu sah dengan semua yang memiliki nilai ekonomis. Baik itu benda atau jasa. Ya, bisa jasa. Ya, kemudian pertimbangan yang lainnya bahwasanya mahar itu adalah untuk iwad, ya, kompensasi dalam sebuah akad mu'awadat, maka boleh dengan semua yang bisa menjadi alat tukar pembayaran. Alat tukar pembayaran itu bisa benda dan bisa jasa dan manfaat benda. Ya, kemudian yang kedua, mahar dalam bentuk piutang. Maka diperbolehkan mahar itu berupa piutang. Calon pengantin laki-laki itu ngutangi siapa gitu. Maka maharnya itu piutang yang ada di sana. Ya, kemudian mahar dalam berupa manfaat atau jasa. Diperbolehkan menjadikan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa. Ini mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, dua mazhab ya. Dan pendapat sebagian mazhab Hanafi, di antaranya Al-Imam Muhammad ibn Hasan, satu pendapat di Malikiyah. Hanya saja kalau mazhab Hambali berpandangan tidak sah mahar itu berupa mengajarkan Al-Quran seluruhnya atau mengajarkan sebagian ari Al-Quran. Kata Hanabilah, li'annahu qurbatun kasawm, karena mengajarkan Al-Quran itu adalah amal ibadah seperti puasa, sehingga tidak sah dijadikan sebagai mahar. Ini juga pendapat Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ibnu Taimiyah mengatakan lau tazawwajaha, seandainya seorang itu menikahi seorang perempuan dengan mahar, si laki-laki akan setiap bulannya akan menjahit satu pakaian, satu kain untuk istrinya. Soha aidan, itu sah. Jadi kata Abdul Abbas bin Taimiyah rahimahullah ta'ala, maharnya sebulan sekali ya, itu menjahit satu kain untuk istri. Itlafar qabainal a'yani wal manafi, karena tidak ada beda antara benda dan manfaat benda alias jasa di dalam kebolehan untuk dijadikan sebagai mahar. Dan juga pendapat Ibnu Qayyim. Demikian juga pendapat Sunani dan Syaukani. Amir As-Sunani rahimahullah ta'ala mengatakan sah mahar itu berupa manfaat atau jasa semacam ta'lim, mengajar. Karena mengajar itu manfaat, kemudian dikiaskan dengan mengajar Al-Quran, jasa-jasa yang lain. Ya, Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyampaikan tentang hal ini. Dia sampaikan, jika pihak perempuan itu ridha dengan ilmu suaminya atau hafalan Quran suaminya, yang suaminya itu hafal Al-Quran seluruhnya atau sebagiannya, dan itu sebagai maharnya, hal itu dibolehkan. Wa kana ma yasulullah, dan apa yang dia dapatkan dari mengambil manfaat dari Al-Quran, hafalan Al-Quran suaminya atau ilmu suaminya, itulah maharnya. Sebagaimana seorang pemilik budak bisa menjadikan maharnya adalah memerdekakan budaknya, maka pihak perempuan mendapatkan manfaat dengan kemerdekaannya, dan ini sebagai maharnya. Dan inilah mahar yang dipilih oleh Ummu Sulaim, yang mengambil manfaat keislaman Abu Thalhah, dan dia mau menikah dengan Abu Thalhah asalkan Abu Thalhah masuk Islam. Dan ini lebih disukai oleh Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, dibandingkan harta yang diberikan oleh suaminya kepadanya. Ya, dalil kalau mahar itu bisa berupa jasa atau manfaat, ya, ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis. Di Al-Quran, ya, ada orang saleh, orang tua di negeri Madian berkata kepada pemuda Musa, sebagaimana Allah ceritakan, ini uridu an unkihaka, aku ingin menikahkanmu dengan salah satu anak perempuanku, maharnya antak jurani samania hijaj. Engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Maka ya, mahar berupa kerja selama 80 tahun ini dalil bolehnya mahar berupa manfaat atau jasa. Kemudian boleh dari hadis dari Sahal Ibn Sa'ad tentang seorang perempuan yang menawarkan dirinya kepada Nabi, namun Nabi tidak berminat kepadanya. Akhirnya ada seorang yang mengatakan pada Nabi, wahai Nabi, nikahkan aku dengannya. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau punya sesuatu yang bisa engkau berikan sebagai mahar? Maka lelaki ini mengatakan, karena nikahnya modal nekat, aku tidak punya kecuali 1 lembar kain yang kujadikan sebagai sarungku ini. Maka Nabi katakan, jika engkau berikan kain tersebut kepada istrimu, maka engkau telanjang, tidak berpakaian. Maka carilah sesuatu. Si laki-laki mengatakan, ma'ajitu syai'an. Aku tidak dapat apapun. Fakal, maka Nabi mengatakan, iltamis walau khataman min hadidin. Ya, cari sesuatu meskipun hanya cincin dari besi. Namun ternyata orang itu pun juga tidak mendapatkan cincin dari besi di rumahnya. Akhirnya Nabi mengatakan, ama'aka min al-Qur'ani syai', apakah engkau punya hafalan Al-Qur'an? Orang tersebut mengatakan, ya, surat ini dan surat itu, beberapa surat yang beliau sebutkan namanya. Faqal, lantas Nabi mengatakan, zawajnakaha, kami nikahkan dia, nikahkan dirimu dengannya, bima ma'aka minal Qur'an, dengan Al-Qur'an yang engkau miliki, yaitu hafalan surat Al-Qur'an yang engkau miliki. Maka hadis ini dalil bolehnya menjadikan manfaat sebagai mahar. Kemudian poin yang terakhir di kesempatan kali ini tentang mahar namun dengan sesuatu yang haram. Maka batallah sebagai mahar manakala maharnya sesuatu yang haram. Semacam maharnya itu berapa botol khamar atau babi. Ya, maka ini sebagai mahar tidak sah namun akadnya sah. Jika demikian kemudian bagaimana? Maka yang menjadi hak istri adalah mahar standar. Dan ini pendapat mayoritas para ulama madhab Hanafi, Syafi'i dan Hanabila. Bahkan sebagian ulama menukil ijma', Ibnu Battal mengatakan, ijma'ul ulama sepakat bahasanya khamar dan babi, keduanya tidak bisa menjadi mahar bagi seorang muslim. Nah, maka nanti standarnya adalah mahar, maka nanti gantinya adalah mahar standar. Mahar standar itu apa maksudnya? Apa tolak ukurnya? Diperselisihkan tentang tolak ukur mahar standar. Ada yang mengatakan mahar standar itu mempertimbangkan kecantikan dan hartanya. Kalau perempuan kaya tentu mahar standarnya beda dengan perempuan miskin dan anak orang miskin. Jadi, perempuan yang cantik, standar maharnya tentu beda. Ada yang mengatakan standarnya adalah kerabatnya, kakak perempuannya, sepupunya, dan seterusnya maharnya berapa. Dan ada sejumlah pendapat yang lain. Ya, alasannya, ini adalah akad. Akad nikah itu adalah akad. Sehingga dia tidak batal ya, dengan disebabkan manakala maharnya itu sesuatu yang haram. Yang pertimbangan yang lain, akad nikah itu sah ya, tanpa ya, penegasan berapa maharnya ya, maka ketika maharnya adalah mahar yang bermasalah, maka demikian juga sama itu akadnya tetap sah. Ya, demikian yang materi pengantar kita di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa akhiru ta'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dari Umu Oni, dari Umu Uno di Kota Gorontalo, Ustaz ingin bertanya, bagaimana cara mendapatkan cintanya Allah hingga apapun yang kita minta pasti dijabah? Mohon petunjuknya. Ya, orang yang Allah cintai, perlu diluruskan, orang yang Allah cintai belum tentu semua permintaannya Allah ijabahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia adalah manusia yang paling Allah cintai. Namun tidak semua permintaan umatnya atau permintaan Nabi Allah ijabahi. Di antaranya Nabi berdoa agar umatnya itu tidaklah binasa karena perselisihan, perseteruan antara satu dengan yang lainnya, dan Allah tidak mengabulkannya. Ya. Maka anggapan bahasanya orang yang Allah cintai semua akan Allah kabulkan, permintaannya Allah kabulkan, satu hal yang tidak benar. Yang jelas Allah akan ijabahi semua doa, dan ijabah doa itu belum tentu dalam bentuk sebagaimana yang diminta, bisa jadi bentuknya adalah pahala yang disimpan di akhirat nanti. Dan kita adalah supaya kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menjadi orang yang sangat dicintai. Di antara kiat utamanya adalah rajin dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Wa man taqarrabu ilayya wa man yasalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Jika seorang hamba itu terus-menerus mendekatkan diri kepada-Ku dengan amal-amal sunnah, Aku akan mencintainya. Naam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita bacakan pertanyaan kedua, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz, staf, dan kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz izin bertanya, saya sering menjumpai hamba Allah yang kesusahan melalui sosmed, kemudian tahu dari cerita mereka, dan ketika saya ingin membantu suami, hanya membolehkan ke yang dikenal saja. Lalu apakah istri ini jika ingin sedekah tetap harus seizin suami, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, tergantung apakah sedekah ini pakai harta suami atau harta pribadi istri. Kalau harta suami, iya, harus dengan seizin suami. Kalau murni harta istri punya harta warisan atau pemberian dari hadiah suaminya atau pemberian dari kakaknya atau dari orang tuanya, maka dianjurkan sepengetahuan suami dan ngomong ke suami dianjurkan, namun tidak menjadi satu kewajiban. Boleh saja dia bersedekah tanpa setahu suami. Namun apa yang disampaikan oleh suami, bersedekahlah dengan orang-orang yang susah yang dikenal, tidak hanya semata-mata yang ada di medsos, satu hal yang betul sekali. Ini saran yang sangat tepat. Karena kita tidak hidup di dunia orang yang isinya adalah orang-orang amanah. Banyak orang-orang yang bohong. Banyak orang-orang yang dia bercerita demikian dan demikian, namun tidak semestinya seperti itu. Sebagiannya lagi memperkaya diri dengan penipuan. Sebagian lagi memperkaya diri dengan belas kasihan dan iba orang lain. Maka saran suami satu hal yang tepat sekali. Saya sarankan penanya untuk mematuhi saran suaminya dalam masalah ini. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana mendidik anak yang berusia 6 tahun yang sering memukul atau mengganggu adiknya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, di antara kiat penting dalam masalah mendidik adalah adalah cerewet, ya, tidak bosan untuk menegur kakaknya yang suka mukul, ditanamkan pada kakak rasa cinta kepada adiknya, dan perlu ditelisik demikian juga. Kemudian perlu ditelisik apa sebab kakak ini suka mukul adiknya, apakah dia merasakan kecemburuan karena dulu sangat terlalu diperhatikan dan dimanja, kemudian dia melihat ada pesaing untuk mendapatkan manja dari orang tuanya gara-gara kehadiran adik. Ini satu hal yang mungkin perlu ditelisik, dan kemudian jika diketahui sebabnya, maka di situ kemudian kita tahu terapinya. Kemudian di antara saran yang lainnya, ya bisa kemudian mengingatkan dengan tegas pada adiknya, tidak boleh untuk kakaknya itu tidak boleh menyakiti adik, zalim itu, dosa itu, dan nanti ayah atau sama ibu nanti akan kisoskan untuk adik lo kalau dipukul gitu. Dan dikenalkan kakak dengan aturan Islam, tidak bolehnya zalim, dan zalim itu menyebabkan seorang itu berhak untuk dikisos, dan diingatkan tentang bahaya kezaliman gitu. Itu mungkin di antara saran yang bisa saya sampaikan. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Kembali kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini double ini? Ya, pertanyaannya, suami saya bekerja sebagai wali kelas di salah satu SD. Pada waktu kami mengadakan walimah, sebagian wali murid memberikan hadiah, tapi pengatasnamaannya sebagai hadiah walimah, karena wali murid juga diundang. Berkaitan dengan itu, pihak sekolah pernah memberikan himbauan kepada wali kelas untuk tidak menerima hadiah apapun sebelum penerimaan rapot karena ditakutkan sebagai riswah. Ya, lalu bagaimana dengan hadiah yang kami terima ini, Ustaz? Apakah termasuk riswah? Terima kasih, Ustaz. Ya, maka ada dua hal, ada riswah jika memang hadiah tersebut punya tujuan-tujuan berkenaan dengan pesan sponsor supaya yang diberi hadiah itu melakukan ini dan itu, ini riswah. Ada juga hadiah gulul, yaitu hadiah karena hadiah khianat, karena khianat terhadap pekerjaan. Adapun untuk kadu pernikahan dari wali murid, intinya jika kadu yang diberikan itu standar dan wajar, sebagaimana standar orang datang ke acara walimah dan memberikan kadu untuk kawannya, maka boleh. Namun jika dan boleh diterima. Namun jika kadunya itu tidak wajar, terlalu mahal untuk kemudian ukuran apa wajarnya pernikahan tidak sebesar ini, maka ini hadiah yang patut untuk dicurigai, sehingga semestinya hati-hati. Ya, dan seandainya diterima karena sudah terlanjur diterima, maka wajib memberi hadiah yang sama dan senilai dengan yang telah diterima kepada pemberi hadiah. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan. Dan kami kembali menginformasikan pada kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah, bahwasanya saat ini kita masih berada di program acara kajian malam di konsultasi seputar hukum keluarga bersama Al-Ustaz Aris Munandar, hafizallahu ta'ala. Ya, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan atau konsultasi seputar hukum keluarga pada malam hari ini, kami persilakan Anda bisa sampaikan pertanyaannya melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor interaktif 0823-2727-5333. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Wa'ilaikum. Mohon nasihatnya untuk seorang pemuda yang akan menikah, namun orang tua dari ibu menghasut, melarang, dan sampai mendoakan keburukan untuk cucunya karena tidak merestui cucunya yang akan menikah dengan cepat. Mohon nasihatnya, Ustaz. Kemudian doa buruk semacam ini silakan di skip saja. Sabar, silakan skip saja. maka segera menikah satu pada dasarnya adalah satu kebaikan. Ya, maka doa ini adalah doa pihak yang zalim dan orang yang zalim. Dan itu tidaklah ngefek dan tidak berpengaruh, maka santai saja. Bismillah, silakan jika menikah ini dengan niat yang benar, bismillah. Ya, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana cara menasihati anak laki-laki supaya cepat menikah? Wah, itu enggak gampang itu. Banyak faktor itu. Saya nasihati yang laki-laki yang sering ngaji sama saya untuk cepat menikah juga enggak berhasil gitu. Jadi perlu kemudian ditelisik lebih dalam, ya. Akar permasalahannya apa? Ya, akar permasalahannya itu apa? Apakah kemudian sudah pernah jatuh hati dengan seseorang, kemudian ketika itu sudah berkeinginan kuat untuk menikah namun malah tidak dapat restu, sehingga akhirnya sekarang karena belum bisa move on dengan yang dulu, enggak ada minat dengan menikah dengan yang lainnya, atau karena sebab-sebab yang lainnya perlu ditelisik lebih lanjut, perlu dialog dari hati ke hati supaya akar permasalahannya diketahui, dan baru dari situ baru bisa terapi yang tepat untuk problem ini. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihatnya. Jazakallah khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan berikutnya. Kembali dari pemirsa Niaga TV. Ustaz, bolehkah seseorang menggunakan nama Abdillah, kemudian Abdul Jabbar, Abdul Salam? Mohon jawabannya, Ustaz. Ini Abdul ini apa maksudnya? Kenapa tidak bahasa yang jelas? Misalnya Abdul Salam, Abdullah. Kenapa kemudian dibelokkan jadi Abdul? Ini tren apa dan perlu ditulis lebih lanjut? Namun saran saya, gunakan bahasa yang jelas dan gamblang, yaitu nama yang Allah cintai adalah Abdurrahman, Abdullah. Maka gunakan Abdullah. Jangan kemudian dipesatkan kepada yang lainnya dalam keadaan memungkinkan bagi kita untuk pakai kalimat yang lugas dan jelas. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita kembali bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana caranya menyikapi orang tua yang keras dan mendakwahi keluarga yang belum mengenal sunnah? Saran yang berulang kali saya sampaikan berkenaan dengan dakwah keluarga, jangan pasang target yang muluk-muluk. Cukup kemudian berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah melembutkan hati keluarga dan orang tua. Diberangkat dari target minimal, yaitu orang tua tidak mempermasalahkan kita dengan perubahan kita, perubahan cara pandang kita, perubahan sikap, perubahan kebiasaan kita. Nah, ini ketika orang tua tidak mempermasalahkan, keluarga sudah mempermasalahkan, sudah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukuri nikmat ini. Siapa yang bersyukur dengan yang sedikit, nanti Allah akan tambah nikmatnya. Nah, setelah itu baru kemudian dinaikkan dan ditarget dinaikkan dan kemudian dinaikkan lebih lanjut. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Ustaz, ada penelpon yang masuk, apakah boleh kita angkat? Ya, coba. Kita angkat, Ustaz, penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Yunus dari Brunei. Ya, silakan pertanyaannya, Bapak. Pertanyaan saya itu harus memastikan kesempatan yang berbeda. Kita boleh punya dia karena itu buat kemudian dapat pulang. Sama juga untuk hari hari yang dapat juga tentang masjid dan tentang apakah juga di kemudian minat tentang Kamis dan Sabtu. Itulah pertanyaan kami. Kami ini semua di dalam hidup. Silakan disimpulkan, Mas. Saya nggak begitu jelas. Iya, Bapak mungkin bisa diulangi dengan sambil mematikan radionya, Pak. Diulangi dengan pelan-pelan. Ya. Silakan Bapak Yunus. Ya. Mungkin kita lewati dulu, Ustaz. Kita bacakan pertanyaan yang via WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Saya ingin poligami dengan seorang wanita tanpa izin istri pertama. Awalnya, wali dari wanita tersebut setuju sebagai walinya. Setelah menjelang hari akad nikah, kemudian wali atau dalam hal ini bapaknya minta agar istri pertama didatangkan sebagai sehingga pernikahan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Apakah berdosa, Ustaz, wali yang membiarkan anaknya membujang? Dan apakah boleh adik laki-laki menjadi wali dari wanita tersebut sebagai ganti wali yang nggak mau menikahkan anaknya tersebut? Mohon jawabannya. Wali tersebut bukan tidaklah tergolong tidak mau menikahkan. Dia mau menikahkan kok. Jangan disimpulkan dia tidak mau menikahkan. Ini kesimpulan yang salah. Dia tidak melakukan adol ya. Dia mau menikahkan, cuma tolong istri pertamamu dibawa gitu. Dan ini permintaan yang menimbang maslahat dan banyak kasus ini dalam banyak kasus poligami, maka ini permintaan yang tidak salah. Tergantung ya, ini semua tergantung wali. Apakah dia mau punya persyaratan demikian ataukah kemudian mau persyaratan, oh ya sudah nanti ngomong ke istrinya, istri pertama nanti juga enggak, no problem. Itu tergantung wali. Ya, kemudian adik laki-laki kemudian jadi wali dalam keadaan ada ayahnya, maka ini satu hal yang tidak boleh. Sebagaimana dalam keadaan walinya bukan adol, dan wali dalam hal ini bukan berarti membiarkan anak perempuannya apa tadi disebut dengan membujang, tidak menikah, tidak. Dia mau menikahkan, yang saya tangkap dia mau menikahkan, poligami pun juga mau, no problem. Dan itu satu hal yang luar biasa. Ya, kalau melihat kondisi masyarakat kita, ayah semacam ini itu sudah satu hal yang luar biasa. Hanya saja dia minta agar ini ada pemberitahuan kepada istri pertama, dan ini permintaan yang tidak masalah. Sehingga turun ke adiknya satu hal yang tidak bisa. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Ya. Kita kembali angkat Ustaz pertanyaan yang melalui telepon kembali masuk. Assalamualaikum. Ya baik, silakan Bapak Yunus pertanyaannya. Sudah dimatikan radionya ya. Sepertinya pertanyaan tentang double niat puasa ya. Iya, terkait puasa Asyura dan Tasu'a. Silakan, apakah boleh didouble puasanya? Maksudnya dengan niat yang sama. Double. Ya, intinya untuk hari Senin, kemudian double niat puasa Senin sekaligus puasa Asyura tidak mengapa, boleh. Nah. Oh, that, yeah. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Demikian Bapak Yunus yang bertanya, semoga terdengar dengan jelas. Baik, kita angkat kembali pertanyaan terakhir mungkin Ustaz melalui chat WhatsApp. Kita bacakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Teman saya menikah siri dan menjadi istri kedua, dan teman saya mempunyai seorang anak dari suami pertama. Dari pernikahan ini, kemudian mereka membeli sebuah rumah dengan dana dari berdua. Kemudian teman saya memberikan dana, walaupun tidak sebesar dana dari suaminya, untuk membeli rumah tersebut. Pertanyaannya, Ustaz, bila teman saya itu meninggal, lantas yang jadi ahli warisnya siapa, Ustaz, dari suaminya? Atau seorang anak dari suaminya yang terdahulu? Atau dibagikan kepada saudaranya atau kakak adik dari teman saya? Dan teman saya ini adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Dan dua kakak laki-laki dan satu adik perempuan. Dan dari suami yang sekarang tidak mempunyai anak. Dari suami yang pertama itu anak laki-laki atau anak perempuan? Anak perempuan. Dari suami pertama? Iya, dari suami yang terdahulu keterangannya anak perempuan. Ya, dengan suami yang kedua keterangannya tidak punya anak ya? Ya, maka jika perempuan ini meninggal dunia, ya karena ada anak perempuan, maka suaminya berhak untuk mendapatkan seperempat. Ya, kemudian anak perempuan, satu anak perempuan itu setengah dari total harta perempuan, total dari harta ibu ini. Ya, setengah ditambah seperempat, ya berarti masih satu seperempat. Ya, kemudian masih ada orang tuanya tidak, Mas Yunus? Apa Mas Yusuf? Keterangannya sepertinya tidak ada. Tidak menyampaikan. Ya, kalau tidak ada orang tuanya, maka sisa itu untuk saudara. Ya, saudara dari perempuan ini, ada saudara laki-laki, saudara perempuan ya? Ya. Kalau ada saudara laki-laki dan perempuan, ya dibagi di antara saudaranya dengan perbandingan 2:1 antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, demikian. Pertanyaan terakhir tadi, Mas Yusuf. Ya, demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita bahas, kita kaji kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhir da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin.